السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan Allah telah memberikan kepada kita kesehatan, dan Allah telah memberikan kepada kita kesempatan. Berapa banyak orang yang memiliki kesehatan tetapi dia tidak memiliki kesempatan? Walaupun sebabnya banyak, di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kesempatan, tidak bersyukur dengan kesempatan tersebut. Dia melalaikannya. Melalaikan kesempatan tersebut sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan adab kepadanya. Tidak ada kesempatan baginya untuk berbuat baik. Itu di antara sebab seseorang tidak mendapatkan kesempatan untuk beramal saleh. Ketika dia ada kesempatan beramal saleh, dia tinggalkan amal saleh tersebut. Dia berpaling dari amal saleh tersebut. Padahal dia sempat dan mampu. Seolah-olah dia tidak membutuhkan. Seolah-olah dia ini sudah memiliki amal yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan adab binaqidi qasdihi. Adab dengan adab yang sebaliknya, yaitu tidak memberikan kepadanya kesempatan untuk berbuat baik. Ada aja kesibukannya. Allah berikan kepadanya, ada aja pada saat-saat orang-orang berbuat baik, di saat orang-orang berta'awun, Allah mengadab dia dengan kesibukan yang luar biasa, sehingga dia tidak bisa melakukan kebaikan itu. Hal ini dikarenakan di awal-awalnya, dijadikan kesempatan oleh dia untuk berbuat baik. Yang akhirnya itu menjadi kebiasaan dia. Yang akhirnya itu akan menjadikan alasan dia kepada yang lain. Yang selanjutnya dia akan merasa nyaman dengan alasan tersebut. Kenapa? Karena ikhwan memberikan udzur. Karena ikhwan tidak bertanya-tanya tentang dia ketika dia menyebutkan alasannya. Ibu saya sakit. Oh, ikhwan maklum. Padahal ini pada hakikatnya merupakan adab dari Allah yang sebelumnya dia ini tidak ada alasan apapun. Tidak memiliki alasan apapun. Tetapi kesini-kesininya dia banyak alasan ini, itu. Semakin dia nyaman, maka semakin besar istidraj, sungkunan, lulu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dilulu. Dia merasa nyaman, sudah merasa nyaman dengan kesalahan yang dia lakukan. Merasa semakin lama semakin tidak bersalah. Padahal kenyataannya dia semakin jauh dari amal soleh. Kenyataannya dia semakin jauh dari ikhwan-ikhwan. Tetapi dirinya masih merasa. Masih merasa dia ini adalah masih berbuat amal soleh, berbuat baik. Masih berada di titik aman. Yang padahal dia berada di ujung jurang. Wal-iyadubillah. Maka ayuhal ikhwah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat atau atas dua nikmat ini. Kesehatan dan kesempatan. Gunakan kesempatan dan kesehatan ini untuk melakukan banyak amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Kemudian yang berikutnya, sebelum melanjutkan, di kesempatan kali ini temanya adalah tausiah. Hal ini dalam bentuk melaksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya kita bukan termasuk orang-orang yang merugi, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Asr, bahwasanya orang-orang yang, atau bahwasanya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan beberapa manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapa mereka itu. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Kemudian menyebutkan lagi. Watawasaw bil haqqi atau watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ini saling nasihat menasihati tentang kebenaran dan saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Dalam rangka melaksanakan ayat ini, maka di kesempatan kali ini ana ingin menyampaikan nasihat yang pada hakikatnya nasihat ini ana tujukan kepada ana pribadi khususnya, dan untuk antum semua, ikhwah semua. Oh, khusus lagi, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat yang insyaAllah akan disampaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat pertama adalah mengulas yang tadi, yang pertama, yaitu bersyukur kepada Allah. Bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat di atas sunnah. Maka dalam rangka bersyukur, hendaklah seorang ahlu sunnah menghormati, mengagungkan, menjaga nikmat tersebut, nikmat di atas sunnah ini. Karena ini merupakan nikmat yang sangat berharga bagi seorang muslim. Nikmat yang sangat berharga bagi seorang muslim. Tidak bisa ditebus dengan harta. Tidak bisa. Maka dalam rangka menjaganya, menghormatinya, mengagungkannya, maka seperti seorang ketika mendapatkan anugerah atau mendapatkan hadiah dari seseorang yang dia cintai, dari seseorang yang dia hormati, dan hadiahnya ini luar biasa, bagaimana sikapnya? Jangankan hadiahnya yang luar biasa, hadiahnya yang biasa saja, ketika yang memberikan itu adalah orang yang dia cintai, yang dia agungkan, atau yang dia hormati, maka dia akan menjaganya. Lalu bagaimana kalau hadiah tersebut hadiah yang sangat berharga? Dia akan menjaganya. Dia akan menempatkannya di tempat yang istimewa. Baik di tempat secara hissi, dalam artian secara materi, tempatnya jelas, tempat yang khusus, ataupun dalam hatinya. Dia tempatkan di dalam hati dia hadiah tersebut, menjadi tempat yang istimewa dalam hatinya. Sehingga ketika ada sesuatu yang bisa merusak hadiah tersebut, langsung dia marah. Sembarangan kamu ini. Ini hadiah dari fulan. Langsung hatinya ini apa? Karena hadiah tersebut sudah ada dalam hati dia. Ditempatkan dalam tempat yang istimewa. Sampai marah dia. Sembarangan kamu. Kamu tahu siapa yang memberi ini? Nah. Begitu juga hadiah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang kita agungkan, zat yang kita cintai, zat yang selama ini kita ibadahi. Kemudian kita mendapatkan anugerah hidayah di atas sunnah. Maka tempatkanlah dengan tempat istimewa di dalam hati kita. Sehingga ada sesuatu yang bisa merusak hidayah ini, langsung hatinya berontak. Bahkan dia merelakan kepentingan pribadinya, kepentingannya, karena anugerah ini sudah memiliki tempat istimewa. Memiliki tempat istimewa. Apa saja dia korbankan untuk mempertahankan hadiah tersebut, anugerah tersebut. Jangan jauh-jauh contoh. Ketika kita dianugerahi seorang anak. Itu bagaimana kita pembelaan terhadap anak. Anak kita. Apa aja kita apa? Kita lakukan. Ketika sakit. Jam berapa? Jam 2 dia berangkat. Jam 1 berangkat ke rumah sakit karena khawatir sesuatu terjadi pada anaknya. Padahal sudah capek dia. Kerja. Pengorbanan. Karena dia merasa ini merupakan anugerah istimewa. Ini sekarang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang sangat-sangat istimewa. Nah, maka jangan sampai dikorbankan hidayah ini karena apa? Karena dunia. Karena dunia dikorbankan hidayah ini. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjaganya. Banyak cara-cara menjaga hidayah tersebut di atas sunnah. Duduk di majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu ini, dia terus mendapat siraman, mendapat tausiah. Walaupun pada saat itu mungkin dia belum bisa melaksanakan apa yang dinasihatkan. Tetapi satu saat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang lainnya, yaitu untuk beramal, dia bisa beramal di atas ilmu. Atau dia terngiang-ngiang terus nasihat. Nasihat tersebut terkena anaknya. Anak kena dengan nasihat tersebut. Terus dia terngiang-ngiang kapan anak bisa melaksanakan. Kapan anak bisa berbuat. Besoknya ikut taklim lagi, diingatkan lagi. Besoknya lagi, diingatkan lagi. Terus. Nah. Maka dengan dia duduk di majelis ilmu, akan membantu dia istiqomah. Akan membantu dia bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ikhlas dalam beramal. Sekali lagi bahwasanya nasihat ini ditujukan kepada anak pribadi khususnya dan umumnya bagi seluruh ikhwah ahlus sunnah. Perkara ikhlas ini sering kita dengar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, maka ingatkanlah. Karena sesungguhnya mengingatkan atau mengingatkan tentang nasihat tanfa'ul mu'minin akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Nasihat ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi akan menjadi perkara yang memadaratkan, mencelakakan dan menghancurkan orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada keimanan. Diingatkan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Begitu juga tentang ikhlas. Selain itu pula, seseorang berbuat ikhlas ini bukan seminggu sekali. Bahkan kalau dikatakan tausiah tentang ikhlas ini seminggu sekali, ini sangatlah kurang. Bahkan setiap hari pun mungkin bisa dikatakan kurang. Karena dia harus terus melakukan keikhlasan di setiap detik. Butuh orang mengingatkannya. Selain dirinya sendiri mengingatkan dirinya. Butuh seorang diingatkan oleh orang lain tentang ikhlas. Karena detik ini dia ikhlas lillahi ta'ala. Detik berikutnya sudah berubah lagi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhfa min zabibin namli ala as-sama'i fi zulum fi lailatiz zulumai. Itu lebih halus daripada perjalanan semut hitam di atas batu yang licin, batu hitam yang licin di kegelapan malam. Bagaimana perjalanan kita kalau gelap gulita ini, jalannya bagaimana? Lari? Hah? Pelan-pelan. Pelan-pelan, gelap. Ini licin lagi. Batu licin. Terus yang jalan adalah semut hitam. Semakin tidak terlihat perjalanannya. Langkahnya ini semakin tidak terlihat. Semakin samar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan syirik seperti ini yang berada di dalam hati manusia. Tidak terasa tahu-taunya dia sudah berada di jurang kesyirikan. Tidak terasa tahu-taunya dia sudah apa? Menginginkan pujian. Tidak terasa ternyata dia menginginkan syuhrah, ketenaran. Subhanallah. Samar. Samar sekali. Silakan antum introspeksi diri antum sendiri. Ana juga mengintrospeksi diri ana sendiri. Dan ini ana rasakan. Dan ana yakin antum juga merasakan. Di saat ini antum ikhlas mengikhlaskan lillahi ta'ala. Tetapi beberapa saat kemudian ternyata ada niat lain. Allah, awalnya antum ikhlas. Tetapi ketika ada orang yang tidak memperhitungkan amal antum, merasa marah, jengkel. Gak menghargai ana ini. Dalam hati. Tidak menyebutkan. Si pulang gak menghargai ana itu. Gak ngomong. Ke ikhwan tidak ngomong. Tidak berbicara dia. Tetapi dalam hatinya. Berarti dia tidak menghargai ana ini. Nah. Ini berat. Maka sekali lagi ini nasihat untuk ana pribadi dan untuk ikhwah seluruhnya. Di sini akan ana bacakan beberapa kalam ulama tentang ikhlas. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Al-Izz Ibn Abdussalam. Al-Imam Al-Izz Ibn Abdussalam. Beliau berkata, al-ikhlasu ay yaf'al al-mukallafu at-ta'ata khalisatan lillahi wahdah. لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلف نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. Ikhlas adalah seorang hamba melakukan ketaatan ikhlas karena Allah semata. Dia tidak menginginkan penghargaan atau pengagungan dari manusia. Tidak pula penghargaan. Dan tidak pula ingin mendapatkan keuntungan dini, keuntungan agama. Dan tidak pula dia ingin menolak bahaya dunia atau kejelekan dunia. Yang intinya tidak ada yang dia inginkan kecuali Allah Ta'ala. Dia tidak mengharapkan pengagungan, penghargaan. Tidak pula keuntungan dini, kemudahan, fasilitas. Dia menginginkan fasilitas dari sisi agama. Misalkan dia mendapatkan prioritas karena kedudukannya misalkan seorang ustadz. Tidak ada tujuan itu. Tidak ada keinginan seperti itu. Atau dia ingin menolak bahaya dunia, artinya ketika dia mendapatkan kesulitan dunia, dia mendapatkan khidmah atau bantuan, mengharapkan ada bantuan. Kenapa? Karena dia sudah beramal. Tapi orang ikhlas tidak ada tujuan itu. Murni lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Kemudian dalam perkataan lain, seperti Al-Hafidz Ad-Dimyati, beliau menjelaskan tentang bahayanya syirik atau menyelisih keikhlasan. Wa'lam, ketahuilah, wafaqanallahu wa iyyak, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kami dan kepada engkau. Anna syaratal ama fi qabuli jami'i anwa'il ta'at, bahwasanya syarat yang umum diterimanya seluruh macam-macam ketaatan, wal fawzu bi ajriha, dan dia bisa sukses mendapatkan pahalanya, wa sawabiha, sama dengan pahalanya, wal ikhlas, yaitu ikhlas. Ini syaratnya. Wa kullu amalin la yasduru anil ikhlas, dan setiap amal yang tidak bersumber dari keikhlasan, fahuwa ilal halaki aqrab, maka dia menuju kebinasaan itu lebih dekat. Maka ya ikhwah, terus perbaiki niat kita. Ikhlas lillahi ta'ala. Wa illa, seperti dikatakan oleh ulama ini, kita kalau tidak ikhlas, bukan keselamatan yang kita dapatkan, tetapi kecelakaan, kebinasaan. Jadikanlah ibrah orang-orang yang berjatuhan di dalam fitnah bagi kita. Ibrah bagi kita. Allah tunjukkan di dunia sebelum di akhirat. Allah tunjukkan. Karena seperti dikatakan ini, fahuwa ilal halaki aqrab, menuju kebinasaan orang yang seperti ini lebih dekat. Bukan keselamatan, tetapi binasa. Binasa. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini, binasa di akhirnya, disebabkan ketidakikhlasan yang ada dalam diri kita. Maka Al-Imam Sahal At-Tusturi, beliau berkata, فَإِنْ أَرَدْتَ إِحْرَازَ الثَّوَابُ وَحُسْنَ الْمَآبُ فَاجْتَهِدْ فِي الْإِخْلَاسِ, apabila engkau menginginkan mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan tempat kembali yang baik, فَاجْتَهِدْ, maka bersungguh-sungguhlah fil ikhlas, dalam beramal ikhlas, dalam melakukan ikhlas. Sungguh-sungguh. Setiap saat. Setiap saat. Terus perbaiki niat kita. Kita beramal ini, ya Allah, ikhlas apa enggak ini? Berbuat ini, sama, tanya diri kita. Terus semuanya. Semua amal. Setiap saat kita mengoreksi diri kita. Kemudian Al-Allamah Abu Utsman, beliau mengatakan, al-ikhlasu huwa nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nadhri lil khaliq. Ikhlas itu adalah melupakan pandangan manusia. melupakan pandangan manusia. Dengan terus-menerus memperhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia. Dia lupakan semua komentar manusia sudah. Dilupakan semua komentar-komentar manusia. Tetapi yang dia tuju hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menilai dia. Maka berkata Al-Fudail Ibn Iyadh rahimahullah ta'ala, alamatu zuhdi fid dunya. Satu tanda seorang ini zuhud dari dunia, artinya dia ikhlas lillahi ta'ala, tidak membutuhkan dunia. Ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan dunia. Wa fin nas, dan tidak juga mengharapkan manusia dari amalnya. Apa alla tuhibba sana'an nasi 'alaika. Hendaklah engkau tidak menyukai pujian manusia kepadamu. Wala tubali bimazammatahum. Dan engkau tidak peduli celaan mereka. Wa in qadarta alla ta'rif alla tu'arraf faf'al. Apabila engkau mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Apabila engkau mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Tetap beramal saleh. Wala 'alaika alla tu'raf. Dan tidak ada kepentingan engkau itu dikenal. Wa ma 'alaika alla yusna 'alaik. Dan tidak ada kepentingan pula engkau dipuji. Wa ma 'alaika an takuna madmuman 'indallah in kunta mahmudan 'indallah. Dan engkau pun tidak akan bermasalah ketika engkau tercela di hadapan manusia, tetapi apabila engkau terpuji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu nisyan ru'yatil khalq, melupakan pandangan-pandangan manusia. Yang dia tuju adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memandangnya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia. Karena tidak akan berpengaruh celaan manusia ketika Allah subhanahu wa ta'ala memujinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Dan sebaliknya, tidak akan berpengaruh pemuliaan manusia kepadanya, penghormatan manusia kepadanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencelaknya. Cepat atau lambat Allah akan munculkan. Cepat atau lambat Allah subhanahu wa ta'ala akan kabarkan kepada manusia tentang kondisi. Dipuji, diagungkan. Cepat atau lambat Allah subhanahu wa ta'ala munculkan apa yang ada di dalamnya. Ternyata orang ini bukan terpuji, tetapi tercela. Nah, kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid, Beliau mengatakan la yajtami'u al-ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi was-sana wat-tama' fi ma 'indannas. Tidak akan berkumpul keikhlasan di dalam hati dengan kecintaan terhadap pujian dan keinginan apa yang ada pada manusia, harapan yang ada pada manusia. Dia mengharapkan si fulan menganggap dia, dia mengharapkan si fulan menghargai dia. Nah, itu pengharapan dari manusia. Illa kama yajtami'u al-ma'u wan-naru, kecuali seperti atau kecuali apabila bergabungnya antara air dan api. Kalau seperti itu bisa, maka ikhlas dengan harapan apa yang ada pada manusia, suka dipuji, ini akan bersatu. Tetapi kenyataannya, api dan air tidak akan bersatu. Begitu juga ikhlas dengan senang dipuji, berharap apa yang ada pada sisi manusia, fa idha hadatsatka nafsuka bi talabil ikhlas, apabila jiwamu berbicara meminta untuk melakukan ikhlas, faqbal 'ala at-tama' awwalan, maka hadapi tamak, hadapi harapan kepada manusia pertama kali. Fazbahu bisikinil ya's, maka sembelihlah tamak tersebut, harapan tersebut dengan pisau keputusasaan. Buatlah engkau ini putus asa terhadap manusia. Buatlah dirimu ini tidak bisa berharap kepada manusia, karena mereka tidak memiliki apa-apa. Buatlah diri kita berputus asa untuk mengharapkan sesuatu kepada manusia. Tidak bisa diharapkan. Buatlah diri kita mengatakan mereka tidak bisa diharapkan. Dan memang benar, apa yang kita harapkan dari mereka? Kemudian wa aqbil ala al-madhi wa tsana fazhad fihima. Kemudian hadapkanlah dirimu kepada pujian dan penghargaan, maka fazhad zuhudlah, artinya tidak memerlukan, hendaklah engkau tidak memerlukan keduanya. Zuhda isyaqud dunya fil akhirah, seperti tidak perlunya orang-orang pecinta dunia dari akhirat. Dia tidak memerlukan akhirat. Orang-orang pecinta dunia ini sudah melulu kehidupannya dunia, hitungannya dunia, orientasinya dunia. Hitungannya dunia semua. Tidak pernah berpikir tentang akhirat. Nah maka di sini beliau mengatakan, ketika engkau dituntut untuk melakukan ikhlas, pertama tadi, sembelih itu, perasaan ingin mengharap atau perasaan berharap kepada manusia, disembelih. Jadi kan kita ini putus asa mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Kemudian yang kedua, buatlah diri kita ini tidak membutuhkan pujian, penghargaan, sebagaimana orang-orang pecinta dunia tidak membutuhkan akhirat. Lihat bagaimana orang-orang pemburu dunia. Subhanallah, tidak peduli halal, haram, tidak peduli. Bahkan berani membela keharaman karena menguntungkan. Karena menguntungkan dunianya, dia bela. Seperti kemarin ada ketika buletin Al-Faidah menyebarkan tentang asuransi, menyebarkan tentang asuransi, bagaimana asuransi yang syar'i, asuransi yang haram. Ada di antara pembaca itu mereka mengkritik dan membela apa asuransi yang telah dia lakukan, yang padahal hakikatnya mereka membungkus dengan mengatakan ini asuransi syariah katanya. Asuransi syariah. Membela dengan kesana kemari. Akhirnya terjebak sendiri. Dia menjelaskan sendiri tentang apa? Tentang asuransi dia yang hakikatnya adalah asuransi yang diharamkan. Asuransi tijarah. Asuransi bisnis yang diharamkan. Syahidnya adalah sampai mengutak-ngatik ya, perkara yang haram sehingga dianggap halal. Ini pecinta dunia. Ya, pecinta dunia, pemburu dunia. Sudah tidak peduli dengan akhiratnya. Tidak peduli. Mau halal, mau haram, terserah sudah. Sampai melakukan pembelaan. Ya, pembelaan terhadap apa yang dia lakukan. Nah, begitu juga ini. Jadikanlah dirimu terhadap pujian dan penghargaan itu seperti itu. Sebagaimana pemburu dunia ini tidak membutuhkan akhirat. Faidha istaqama laka zabhu at-tama'i waz-zuhdi fi ats-sana'i wal-madhi sahula 'alaikal ikhlas. Apabila engkau istiqamah, apabila engkau tetap dalam menyembelih pengharapan kepada manusia dan tidak membutuhkan pujian dan penghargaan, maka akan mudah kepadamu perbuatan ikhlas. Akan mudah ikhlas bagi kita. Kemudian wa in qulta wa mal ladhi yaslu 'ala dhabhi at-tama' wa az-zuhdi fi as-sana'i wal madhi. Apabila engkau bertanya, apa yang bisa memudahkan untuk menyembelih harapan kepada manusia dan tidak butuh terhadap pujian? Apa? Qultu, aku mengatakan, amma dhabhu at-tama' fayashaluhu 'alaika ilmuka yaqinan. Maka untuk menyembelih harapan kepada manusia, cara untuk mempermudah memberikan kemudahan kepadamu, yaitu ilmu yang yakin. Annahu laysa min syai'in yatma'u fihi illa wa biyadillahi wahdah khazainuhu. Engkau meyakini dengan ilmu yakin bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang engkau harapkan kecuali harapan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau harapkan dari orang tersebut? Pujian, harta, penghormatan, kedudukan, semua itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diyakin dengan ilmu yakin. La yamlikuhu ghairuh, tidak ada yang dimiliki kecuali Allah, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'ti al-'abda minha syai'a siwahu. Wala yu'ti al-'abda minha syai'an siwahu. Dan tidak ada yang bisa memberikan harapan-harapan tersebut kepada seorang hamba kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan pujian, mengharapkan kedudukan. Maka dia harus yakin bahwasanya hal itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan memberikan tidak ada yang bisa memberikan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berhadap kepada manusia, mungkin saat itu dia apa diberi oleh manusia itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum tentu memberinya. Bahkan tidak akan memberinya. Nah. Ini seorang yakin bahwasanya apa yang dia harapkan pada manusia itu semuanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak minta kepada Allah? Kenapa dia tidak berharap kepada Allah semata? Wa amma zuhdu fi tsana'i wal madhi fayashaluhu 'alaika ilmuka annahu laysa ahadun yanfa'u madhuhu wa yuzayyinu wa yadurru dhammuhu wa yushinu illa Allah wahdah. Adapun tidak butuh terhadap pujian dan penghargaan, perkara yang bisa memudahkan dia adalah ilmunya. Nah, ini membutuhkan ilmu seorang. Ilmunya tentang apa? Bahwasanya tidak ada seorang pun yang pujiannya itu akan menghiasi, dan tidak ada pula celaannya menjatuhkan, mencoreng dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan di awal-awal, ketika Allah Subhanahu wa taala memujinya, maka tidak akan seseorang pun yang bisa mencelanya. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencelanya, maka tidak seorang pun yang bisa memujinya. Maka pujian manusia ini tidak akan menghiasi dia kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakannya. Begitu juga celaan manusia tidak akan bermanfaat apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia. Banyak hal seperti apa yang terjadi pada para ulama ahlu sunnah, ulama jarh wa ta'dil, yang mereka banyak dimusuhi oleh apa? Para ahlul bidah. Bagaimana mereka ini mencela ahlu sunnah ini, para ulama ini. Berbagai celaan. Dari zaman dulu. Dari zaman salaf sampai zaman sekarang. Bagaimana celaan ahlul bidah terhadap para ulama ahlu sunnah, ulama jarh wa ta'dil. Tetapi hal itu la yadur. Hal itu tidaklah apa? Tidak berbahaya bagi mereka. Bahkan justru hal itu menjadikan mereka semakin mulia. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan di hadapan manusia. Berkata Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala, balagani an Umar ibn Abdul Aziz anna Umar ibn Abdul Aziz qala li Khalid ibn Safwan, telah sampai kepadaku bahwasanya Umar ibn Abdul Aziz berkata kepada Khalid ibn Safwan, idhni wa ujas, nasihatilah aku dan persingkatlah nasihat tersebut supaya apa? Bisa melaksanakan. Faqala Khalid, maka berkata Khalid ibn Safwan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna aqwaman, sesungguhnya kaum atau manusia, gharrahum satrullahi azza wa jalla, telah menipu mereka satrullahi azza wa jalla, penutup Allah subhanahu wa ta'ala, tertipu Allah subhanahu wa ta'ala, telah menutupi aibnya, telah menutupi kesalahannya. Wafatanahum husna wafatanahum husnus sana, dan telah memfitnahnya terlena dengan baiknya pujian. Artinya orang ini memiliki kejelekan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya. Terus di samping itu manusia malah memujinya. Nah orang ini merasa tertipu dengan keadaan tersebut. Fala yaghlibanna jahlu ghairika bika ilmuka binafsika, ilmaka binafsika. Maka janganlah mengalahkan ketidaktahuan orang lain tentangmu kepada pengetahuanmu terhadap dirimu. Maksudnya, janganlah pujian orang kemudian penutup Allah yang menutupi aibnya. Ini menjadikan dia ini lupa terhadap hakikatnya. Terhadap hakikat dia yang dia tahu sendiri kondisi dirinya. Jangan tertipu. Kalau orang yang tidak tertipu, dia akan merasa pujian ini tidak berharga. Pujian ini apa sih? Siapa saya? Seperti itu. mereka tidak tahu keburukan-keburukan ana. Nah, maka dia akan tertipu, tidak akan tertipu dengan pujian manusia, karena dia merasa dirinya banyak berdosa, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menutupi aibnya. Allah masih memberikan kasih sayang kepadanya. Maka jangan tertipu dengan ini. Tetapi beliau mengatakan di sini, Khalid ini banyak di antara manusia ini tertipu dengan keadaan seperti ini. Sehingga merasa dirinya ini ada orang baik. Orang banyak berbuat baik. Banyak beramal saleh. Memposisikan dirinya ini orang-orang saleh. Termasuk orang-orang saleh. Kata beliau, a'adana Allah wa iyyaka. Kami berlindung, aku berlindung kepada Allah dan juga supaya engkau juga. A'adana Allah wa iyyaka supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi aku dan engkau. Annakuna bisatri maghrurin. Melindungi dari keadaan tertipu oleh penutup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa bisana'in nas masrurin, dan bergembira dengan pujian manusia. Wa amma iftaradallahu mutakhallifina muqassirin, dan dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertinggal dan kurang keadaannya ini, muqassirin, melalaikan kewajiban-kewajiban Allah, selalu terlambat melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Di satu sisi dia ini dipuji oleh manusia dan berbahagia, senang dipuji oleh manusia, padahal kondisinya dia seperti itu. Muqassirin wa ilal ahwa'i ma'ilin, bahkan kepada hawa nafsu dia condong. Qala fabaka, kemudian Umar bin Abdul Aziz menangis. Summa qala a'adana Allah wa iyyaka min ittiba'il hawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kami dan engkau dari mengikuti hawa nafsu. Kemudian berkata Al-Asma'i, dikatakan kepadanya oleh atau berkata seorang A'rabi, dia mengatakan, ma ahsana sana'un nas 'alaik, sungguh bagus sekali pujian manusia kepadamu. Qala, berkata Al-Imam Al-Asma'i ini rahimahullah taala, bala'ullahi indi, bala Allah ini tertimpa kepadaku. Bala, dia menganggap ini bala, musibah. Apabila apa uhassinu man madahal madihin, aku menganggap bagus orang yang memuji. Wa in ahsanu, walaupun mereka memujiku, membaguskan keadaanku. Wa dzunubi aktsar min dzammid dzamin wa in aktsaru. Yang padahal dosaku ini banyak, lebih banyak dari orang yang mencelaku. Bahkan kalaupun mereka banyak, tetap dosaku itu lebih banyak. Faya asafi, maka sungguh kasihan diriku. Fima faratat, apa yang mereka ini berlebihan. Waya su'ti fima qadamtu, sungguh jelek sekali apa yang telah aku lakukan. Subhanallah. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah ta'ala ketika orang memujinya, ini seorang imam. Seorang imam. Kita siapa? Nah, kita ini siapa? Ini seorang imam ketika dipuji, musibah bagiku. Padahal dosa-dosaku banyak. Mereka telah apa? Sungguh kasihan diriku, karena mereka telah berlebihan. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala, ma sadaqallah al-abda ahabba al-syuhrata, atau ma sadaqallahu abdan ahabba syuhrata. Allah tidak akan membenarkan amal seseorang, tidak. Naam, tidak membenarkan keadaan seorang hamba yang dia yuhibbu syuhrah, yang mencintai syuhrah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak perkataan para ulama berbicara tentang al-ikhlas. Yang mudah-mudahan ini menjadi peringatan dan nasihat untuk kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat menjaga ukhuwah. Ini merupakan nikmat yang sangat agung Allah Subhanahu wa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berukhuwah di atas manhaj, di atas sunnah. Maka wajib bagi kita bersyukur terhadap nikmat ini. Dan jagalah ukhuwah ini. Janganlah menjadi orang yang pemicu perpecahan. Dan jangan pula orang jadi orang yang merespon pemicu ini. Ini ada orang munculkan postingan pemicu perpecahan. Disambut sama dia. Sambut yang lain. Subhanallah. Ini orang gak bersyukur terhadap nikmat ukhuwah. Terkecuali emang perkara yang munkar. Dan itu pun biarkan asatidah yang mengatasi. Biar asatidah yang berbicara. Karena khawatirnya salah dalam bertindak. Maka jagalah ukhuwah. Nah, nikmat antum. Antum jangan jauh-jauh berbicara tentang ukhuwah, apa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suku Aus dan Khazraj yang awalnya mereka itu satu saudara, satu keluarga, kemudian jadi permusuhan bertahun-tahun. Puluhan tahun mereka bermusuhan. Kemudian datang Islam menjadikan mereka bersatu. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idz kuntum a'da'an, ketika kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hati-hati kalian. Mengakurkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka kalian disebabkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ikhwana, menjadi bersaudara. Nikmat ya ikhwah. Ana bilang jangan jauh-jauh pada zaman Rasulullah. Yang kita alami di Karawang. Tidakkah antum merasakan kenikmatan yang sebelumnya antum saling mencurigai satu dengan yang lainnya? Yang satu ya tarabbas, mengincar, mencari-cari, atau menunggu kesalahan orang lain. Sehingga muncul tidak ada komunikasi salam, atau salam tidak dijawab, dan seterusnya. Ya subhanallah. Padahal satu manhaj. Nah. Nikmat ukhuwah. Nikmat ukhuwah. Jangan sampai dihancurkan lagi. Karena sikap-sikap orang-orang berpenyakit. Syukuri nikmat ini dengan menjaganya. Dengan menjaganya. Ketika kita lihat bagaimana sikap seorang atau sikap para sahabat dalam rangka menjaga ukhuwah, banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah mereka. Di antaranya kisah yang terjadi pada Abu Bakar dan Umar. Yang ternyata kejadian itu banyak juga terjadi antara kita. Dan itu pun terjadi di sahabat. Ketika Abu Bakar ini bertengkar dengan, berselisih dengan Umar. Kemudian dari ucapan Abu Bakar ini muncul ucapan yang jelek. Yang Umar ini tidak apa? Tidak terima dari ucapan tersebut. Kemudian berpisahlah keduanya. Abu Bakar seorang yang siddiq, jujur keimanannya, merasa tidak rela ucapan tersebut muncul dari dirinya. Tidak layak saya berbicara seperti itu. Tidak layak. Akhirnya dengan serta-merta dia langsung datang ke rumah Umar untuk meminta maaf. Ternyata Umar sudah datang, sudah berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar datang ke rumahnya, diberitahu bahwasanya Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bergegas menyusul Umar. Ketika datang di satu majlis, ternyata Umar sudah berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar. Tapi apa yang setelah dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah memarahi siapa? Umar. Karena Umar pada waktu itu tidak memaafkan Abu Bakar. Kenapa engkau tidak memaafkan Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini memiliki kedudukan tinggi di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu, tadi ana lupa, ketika berselisih, Abu Bakar di saat berselisih itu sempat meminta maaf kepada Umar. Tetapi Umar tidak menerima permintaan maaf, kemudian pulang ke rumah. Dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, kemudian Rasulullah memarahi Umar karena dia tidak memberikan maaf kepada Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar ini melihat Umar ini sedang dimarahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku yang salah, aku telah berucap kotor kepadanya. Subhanallah, fenomena ukhuwah, ya, fenomena ukhuwah yang dipertontonkan oleh sahabat sebagai contoh bagi kita. Tidak ada sama sekali ingin menjatuhkan. Padahal kesempatan ini untuk Abu Bakar ini menjatuhkan siapa? Umar ini. Kesempatan bagi dia ingin menjatuhkan Umar. Ya ini saatnya ini. Ana udah minta maafkah? Tidak dimaafkan. Nah, saatnya. Tapi dia tidak. Dia mengatakan, aku yang salah ya Rasulullah. Aku telah mengatakan kotor kepadanya dan seterusnya. Yang padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengagungkan Abu Bakar dan menyalahkan Umar karena dia telah meremehkan Abu Bakar. Padahal karena Abu Bakar sudah minta maaf. Yang syahidnya di sini adalah bagaimana para sahabat mereka menjaga ukhuwah, yang menjaga nikmat ini. Menjaga nikmat kuntum ala safarin id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Naam. Jagalah ukhuwah. Ketika kerja ada kegiatan jamaah, ta'awun berjamaah, ikutlah andil untuk menjaga ukhuwah. Jangan sampai ikhwan satu dengan yang lain mencurigai kepada yang lainnya. Begitu juga kita jangan menjadi orang-orang yang seperti disebutkan tadi, pembakar, ya, ngomporan, istilahnya pemicu-pemicu tersebut. Harusnya kita ini orang yang bisa meredam beberapa isu-isu dan seterusnya. Ketika kita mampu nasihat, nasihati. Maksud antum bicara seperti ini apa? Nah. Dan pada hakikatnya ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ta'awun. Tentang ta'awun. Sesungguhnya dakwah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak bantu dakwah ini, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan jerih payah antum. Tetapi antum andil di atas dakwah ini untuk diri antum sendiri. Kita berdakwah, berta'awun, berjuang untuk diri kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu ta'ifah min ummati ta'ifatun min ummati. Senantiasa dari umatku. Terasa ada, terus ada. Terus berjalan dakwah ini. Ila yaumil qiyamah. Sampai mendekati ditegakkannya hari kiamat. Ini sudah pasti, sudah. Jadi akan terus ada, terus berjalan. Antum bertahun, antum tidak. Dakwah ini terus berjalan. Dakwah ini terus berjalan. Tetapi kita ini sekarang yang butuh. Kita ini berharap. Supaya kita ini tetap kokoh. Ta'awunnya kita ini untuk diri kita. Ta'awunnya kita untuk diri kita sendiri. Urusan dunia juga kadang kita keluarkan harta, keluarkan tenaga, keluarkan waktu untuk urusan pribadi. Atau dunia. Untuk kebutuhan sendiri. Antum mudik atau antum belanja. Keluarkan harta, keluarkan waktu. Tenaga. Ketika itu jauh. Misalkan mudik dan seterusnya. Atau ketika. Apa. Ya intinya perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah. Antum korbankan harta. Keluarkan harta. Sedikit ataupun banyak. Waktu. Tenaga. Nah. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Bangun rumah dan seterusnya. Untuk diri sendiri. Ini dunia, maka di akhirat atau untuk akhirat harusnya lebih-lebih kita ini menginfakkan tenaga kita, waktu kita, harta kita. Karena kehidupan yang hakiki adalah di akhirat, ini sementara, Berapa umur kita nanti di dunia? Setelah itu kita akan tinggalkan. Dan kita akan hidup di kehidupan yang kekal. Kehidupan yang hakiki. Nah. Begitu juga dalam perkara-perkara yang bersifat ijtima'i atau bersifat kumpulan, ta'awun bersama. Maka hendaklah kita ini andil di dalamnya. Sedikit atau banyak. Bukannya a priori tidak peduli. Siapa lagi kalau bukan kita? Hah? Orang lain. Gak mungkin. Mereka musuh-musuh dakwah. Mereka yang menggembosi dakwah. Di awal sudah ana jelaskan bersyukur terhadap nikmat ini. Di antara syukurnya itu di antaranya itu. Membantu dakwah ini. Ta'awun dalam dakwah ini. Kemudian yang terakhir adalah jaga lisan. Jagalah lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yakubun nas finnari ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Tidakkah manusia ini terjerumus leher-leher mereka ke api neraka kecuali hasil dari lisan mereka. Lisan. Hati-hati dengan lisan. Kemudian yang berikutnya adalah adzulm, kezaliman. Karena ini berhubungan dengan lisan juga. Dan ini lebih umum. Janganlah kita seperti orang-orang yang bangkrut, seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflis, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, apakah engkau tahu siapa orang yang bangkrut? Mereka menjawab, mereka adalah orang yang tidak punya harta. Mereka yang tidak memiliki harta. Yang usahanya atau hutangnya banyak dan tidak memiliki harta. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bukan itu maksudnya. Orang bangkrut adalah orang yang datang di yaumil qiyamah. Memiliki amal ini dan itu. Beramalnya baik. Bagus. Beramal saleh. Ya. Nah ini penting. Setelah kita menjaga keikhlasan. Menjaga mutaba'ah. Sudah berusaha. Nih. Tapi setan tidak akan berhenti di situ. Terus. Dia mencari celah supaya manusia ini binasa. Apa di antaranya? Masuk ke jalan kezaliman. Gimana orang yang muflis? Dia datang yaumul qiyamah memiliki pahala puasa, pahala sholat, dan pahala-pahala yang lainnya. Tetapi dia apa? Banyak melakukan kezaliman. Mencela si fulan, menzalimi si fulan, memukul si fulan, mengeluarkan darah si fulan, mengalirkan darah si fulan, dan seterusnya. Melakukan kezaliman baik dengan lisannya, dengan tangannya, atau dengan yang lainnya. Dia amalnya banyak. Yang di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya dia beramal soleh dan di atas sunnah. Karena zahir hadis tersebut, amalnya ini dibawa. Karena amal yang tidak bisa dibawa itu amal yang tidak ikhlas dan amal yang tidak mutaba'ah. Ketika orang beramal tanpa ikhlas dan tanpa mutaba'ah, tidak akan diterima. Tidak akan naik nanti di yaumil qiyamah. Tidak akan terbawa nanti di yaumil qiyamah. Atau salah satunya tidak ada. Tidak mutaba'ah. Ikhlas tapi tidak mutaba'ah. Tidak diterima. Atau sebaliknya. Mutaba'ah tapi tidak ikhlas. Tidak juga diterima. Zahir hadis ini dia adalah orang yang beramal ikhlas dan mutaba'ah. Dia di atas sunnah dan dia ikhlas. Tapi kenapa dia bangkrut? Karena dia menzalimi si fulan, si alan, baik dengan lisannya, baik dengan tangannya. Enggak terasa lisannya ini. Enggak dikontrol. Maka hati-hati dengan lisan. Nah, ucapannya ini, terutama ummahat, nah, jaga lisan. Lebih parah lagi, di taklim dia ngerumpi, menggibahi. Subhanallah. Ahlus sunnah ini. Nah. Kembali lagi. Ini orang muflis. Kemudian orang-orang yang dizalimi ini datang. Ya Allah, si fulan telah menzalimi saya. Maka diambillah kebaikannya. Kemudian sesuai dengan kezaliman dia kepadanya, datang lagi yang lain. Ya Allah, si fulan telah menzalimi saya. Si fulan terus sampai habis kebaikannya. Habis kebaikannya karena diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi di dunia. Sudah habis nih harta dia. Bangkrut. Amalan dia sudah, harta dia di akhirat ini, amalan dia sudah tidak tersisa, sudah bangkrut. Datang lagi ternyata, karena saking banyaknya orang-orang yang dia zalimi, datang lagi, kaget dia lihat, padahal amalannya sudah habis, amalnya sudah habis. Dia menuntut lagi, ya Allah, si fulan telah menzalimi saya di dunia. Dia tidak sempat meminta maaf. Atau tidak sengaja dia tidak meminta maaf. Karena gengsi, karena apa, bila macam. Akhirnya kejelekan orang tersebut, dosa-dosa orang tersebut dilimpahkan kepadanya. Dilimpahkan kepada orang tersebut. Orang yang dianggap soleh ini. Orang yang banyak beramal ini. Dilimpahkan kejelekannya. Maka semakin bertumpuk kesalahan pada dia. Pertama kesalahan dia sendiri. Kemudian ditambah kesalahan orang lain. Fayulqa finnar, kemudian dia apa, dilemparkan ke api neraka. Wal'iyadu billah. Bangkrut, orang bangkrut. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ini. Ya. Hati-hati. Dan ini berasal kebanyakannya ada dari lisan. Kebanyakannya dari lisan. Maka terus introspeksi diri kita. Ya. Introspeksi diri kita, ucapan kita, atau lisan-lisan kita. Dari ucapan-ucapan yang tidak ada apanya. Tidak ada bukti dan tidak ada manfaatnya, bahkan bersifat mencela. Nah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk meng-cross-check ketika mendapatkan berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu. Apabila datang kepadamu seorang fasik membawa berita, fatabayyanu. Di cross-check dulu. Antusibu qauman bijahalah. Ini dikhawatirkan engkau ini menyangka, menuduh satu kaum bijahalah di atas kebodohan, bukan di atas ilmu. Karena beritanya ternyata enggak benar. Nah, karena beritanya tidak benar. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka kalian menjadi orang-orang yang menyesal karena perbuatan kalian. Menyesal. Di dunia bisa minta maaf mencari orangnya. Atau cari nomor teleponnya, langsung telepon, ah antum polisi di mana? Ana mau datang, ana minta maaf. Ana pernah bilang seperti ini, seperti itu. Antum di mana? Ana mau datang ke rumah antum. Wah, ana di sana ada di Papua. Ana datang insyaallah. Daripada dia orang menjadi menyesal nanti di akhirat. Ini seperti orang-orang muflis ini. Orang muflis, betapa besar penyesalan dia ini. Besar penyesalan dia sehingga sudah merasa, wah, memiliki amalan yang banyak. Tetapi di samping itu banyak orang yang terzalimi olehnya. Waliyadubillah. Jangan sampai kita menyesal di akhirat. Alhamdulillah kalau misalkan kita menyesal di dunia, tinggal kita datang ke rumahnya atau ditelepon orangnya meminta maaf. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa nasihat yang bisa saya sampaikan. Masih banyak nasihat-nasihat yang insyaallah para asatidah juga akan sering juga menyampaikan. Mudah-mudahan nasihat tersebut bisa bermanfaat khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi antum semua. Naam wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dipetikan.